Ayyuma ardin jaffat faqad zakat. Tanah yang telah mengering maka tanah itu telah suci. Jadi disebutkan bahwa ada najis di atas tanah, gitu ya. Tapi kemudian tanah itu dan najisnya tiap hari sekitar matahari lama-lama kering sampai nggak ada basah-basahnya lagi, dan tanah yang tadinya kena kotoran, ya, kotoran itu kan jarang ke tanah. Katakanlah ada orang kencing di atas tanah. Kalau tadi kan disiram pakai air, ya karena di dalam masjid jadi siram dan langsung karena mau langsung dipakai buat sholat lagi. Ini sekarang cerita, ini ada tanah di tanah lapang atau di padang pasir, ada orang kencing di situ, ya. Kemudian nggak ada yang nyiramin air, nggak ada yang bersihin, tapi tiap hari kena sinar matahari. Lama-lama kering itu tanah, udah nggak ada lagi bekas air kencingnya. Nah, dikatakan oleh Rasulullah, ar-ayyuma ardin jaffat faqad zakat. Semua tanah yang sudah kering maka dia akan menjadi suci lagi. Berikutnya lagi adalah dikuliti. Yang dimaksud dikuliti adalah apabila ada benda padat, kejatuhan najis yang juga padat, maka salah satu cara menghilangkan najisnya dengan cara menguliti bagian permukaan benda itu. Di zaman Nabi itu ada tikus mati masuk ke dalam minyak, tapi minyaknya beku. Kata Nabi, buang tikusnya, terus dikulitin aja yang tadi kira-kira bekas ada itunya, bekas tersenggol tubuhnya tikus, dikerok-kerokin itu dikulitin, dibuang. Nah, minyaknya yang beku itu bisa dipakai lagi. Itu yang namanya dikuliti. Terakhir, nah ini dipercihi air. Kita sudah bahas tentang najisnya anak kecil yang belum makan apapun kecuali hanya air susu ibu, dan syaratnya bayi ini adalah bayi laki-laki. Yusalu min bawil jariah wa yurashu min bawil ulam. Masih ada lagi terakhirnya. Nah, ini dikeser, diseretkan di atas tanah. Ini penting juga. Saya mungkin sudah pernah sampaikan di sini. Salah satu bentuk pensucian yang pernah dilakukan di masa Rasulullah adalah benda yang terkena najis itu diseret-seret di atas tanah. Dalam hal ini, kisahnya terjadi pada salah satu istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau bercerita tentang pakaiannya yang panjang. Ini Ummu Salamah, bajunya panjang, menjuntai ke tanah sampai apa? Gosrek ke tanah. Sehingga kalau jalan, ujung pakaian itu menyentuh tanah dan terseret-seret kemana beliau berjalan. Ketika disebutkan bahwa ujung pakaian itu terkena najis, ya, karena memang melewati tempat yang ada najisnya begitu, Rasulullah pun mengomentari bahwa najis itu dianggap telah hilang karena ujung pakaian istrinya itu selalu menyentuh tanah sambil terseret. Ini hadisnya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna qalat inni mar'atun utilu dzaili amshi fil makani al qadar, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dahu. Aku adalah wanita yang memanjangkan ujung pakaianku dan berjalan ke tempat yang kotor. Rasulullah berkata, apa yang sesudahnya mensucikannya. Apa yang sesudah itu maksudnya sesudah kena najis terus kena tanah lagi, geser-geser lagi, dan itu dianggap sudah mensucikannya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Nah, ada pertanyaan silakan. Ya, Pak Fadli. Zaman Rasulullah di masjid itu kan tanah. Jadi mesinnya cukup sampai merah besar. Iya. Tapi kalau najis sekarang itu kan pakai tanah dan sebagainya. Jadi cara mesinnya gimana kalau sekarang ratakan semua itu? Iya. Maka yang salah adalah yang punya masjid. Kenapa dikasih marmer sama karpet? Maksudnya biar dia ikut zaman Nabi. Nah, kalau marmer karena nggak meresap, berarti memang harus dipel. Ya, dipel dengan cara dicuci. Ya, atau bukan dipel tapi dilap, ya dilap, jadi disekat dengan kain gitu sampai hilang rasanya, baunya, warnanya. Karena kan tadi yang permukaannya licin dan keras itu bisa dengan disekat atau udah nggak ada akar bekasnya sama sekali. Tapi kalau ada karpetnya, ya sudah mau nggak mau harus dicuci gitu sampai sudah tidak ada lagi rasa, bau dan aromanya. Ada lagi silakan. Ya. Nah, kalau dia bulat masih ada, enggak. Jadi tadi kasusnya adalah ada orang kencing di atas tanah dan kemudian jerok ke bawah tanah, enggak pakai disiram, tapi dikeringkan oleh matahari berhari-hari. Ya. Tapi kalau bendanya ada orang berak sembarangan gitu ya, terus pernah sentra matahari, terus jadi kayak paku pelang, ya tetap aja dia benda najis gitu ya. Nah, cuma yang tadi disebutkan adalah kalau bendanya benda yang cair, yang menyerap ke tangan. Ya, ada lagi. Kalau menghilangkan darah nyamuk atau yang semacamnya itu gimana? Kita apa dicuci dulu atau gimana? Kita lihat soal ada nyamuk kan? Kalau begini kan kita sudah pernah bahas tentang najis yang dimaafkan, yaitu najis yang kecil sekali. Ya, di antaranya adalah kalau dalam mazhab Hanafi darah yang ada di dalam tubuh nyamuk, di mana darah itu adalah manusia, dia ketepok atau dia mati dengan sendirinya dan kena di tangan atau di baju. Kalau dalam mazhab Hanafi itu dikatakan najis yang dimaafkan. Nah, mazhab Syafi'i umumnya mengatakan tidak. Kenapa? Karena mazhab Hanafi Syafi'i itu sampai detil apa cipratan kecil pun air kencing itu dianggap tetap najis dan nggak bisa. Gitu. Nah, kalau mazhab Hanafi itu nggak masalah, terkena cipratan kecil najis itu dimaafkan. Nah, maka kalau dalam mazhab Syafi'i seperti yang umumnya kita pakai di Indonesia, mau nggak mau ya harus diganti bajunya. Dalam arti orang yang terkena najis, dia batal wudhunya. Terkena najis itu batalkan wudhu. Nah, untuk bisa suci lagi, pertama najisnya dihilangkan dulu. Jadi kalau baju baru diganti. Yang kedua, dia harus berwudhu lagi atau bekas najisnya yang ada di kulitnya itu dibersihkan dulu, dicuci, lalu dia berwudhu dan dia bisa sholat lagi. Mazhab Syafi'i sedikit lebih ketat dalam urusan memaafkan najis yang setitik gitu. Tetap dikatakan bahwa itu adalah najis yang harus dicuci atau dibersihkan atau minimal bajunya diganti dulu. Nah, kalau nggak ada baju ganti dan ternyata ada di sini, ya gampang ya, dalam waktu itu dipucat-pucat sampai darahnya hilang, selesai. Begitu bendanya itu sudah nggak ada, nggak pakai harus nunggu kering pun sudah dianggap suci. Jadi pensucian itu tidak mensyaratkan kering dari basahnya. Yang penting dengan dicuci, warna aroma hilang, masih basah sudah dianggap suci. Baik, ada lagi. Jadi itu kalau kita menjodoh lagi kan? Ya mana? Maju ke nanam, baik. Jadi kita usul dulu lagi, kita usul dulu lagi. Iya, usul dulu lagi. Karena dalam mazhab Syafi'i yang membatalkan wudhu itu salah satunya, selain urusan kentut, menyentuh kemaluan, menyentuh wanita yang bukan mahram dan sebagainya, adalah terkena najis. Orang yang terkena najis berarti batal wudhunya. Nah, maka harus usul lagi. Kalaupun ternyata tidak wajib wudhu lagi, ya alhamdulillah dua kali pahala, ya kan sunnahnya. Tapi ya itu kehati-hatian mazhab Syafi'i. Baik, ada lagi? Cukup ya? Kalau cukup, ya boleh dibagikan kepada kita.